إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Para sesepuh yang kami hormati, jamaah SAS Laverton, Kang Dedi, ini orang SAS tapi Kang, dan juga para sesepuh-sesepuh lainnya, bapak-bapak yang sedang mengikuti pelatihan di sini, kalaulah tiada cinta takkan kuubah sebuah puisi, kalau bukan karena cinta takkanlah saya berada di sini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, tentunya bukan suatu kebetulan, akan tetapi merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan kita. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini dan juga kapanpun melainkan syukur. Alhamdulillah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa agung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kesyukuran yang bukan saja kita ucapkan dengan lisan, karena Allah Subhanahu wa taala meminta kepada keluarga Nabi Daud untuk mensyukuri nikmatnya dengan cara yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." I'malu ala Dawud syukran. Beramalah, bekerjalah, wahai keluarga Nabi Dawud, sebagai bukti daripada kesyukuran. Jadi kalau kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita tunjukkan dengan bagaimana meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya semakin tunduk kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya pernah menyampaikan bahwa ketika wajah ini penat memikirkan dunia, berwudhulah. Ketika tangan ini terasa berat menggapai cita-cita, bertakbirlah. Ketika badan ini terasa sulit mengemban sebuah amanah, sujudlah. Ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar teguh di saat yang lain runtuh, agar tegar di saat yang lain terdampar. Salawat teririm salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surga-Nya. Amin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke rumah seorang sahabat yang bernama Tauban. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan derajat hasan. Sejurusan hadis sebenarnya ditanya nanti hukumnya apa. Jadi sekalian saja. Ketika Nabi datangin sahabat ini menangis. Nabi kemudian bertanya, "Ya Tauban, kenapa engkau menangis?" Sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku membayangkan mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat?" Subhanallah, sebuah pertanyaan yang pernah menyelip di hati kita. Tapi melihat amal ibadah kita rasanya malu punya harapan besar seperti itu. Nabi ditanya pertanyaan tersebut, balik bertanya kepada sahabat tadi. "Ya Tauban, apakah engkau tulus bertanya tadi dari dalam hatimu?" Sahabat ini menjawab, "Betul ya Rasulullah, aku membayangkan dirimu sebagai seorang Nabi dan aku sebagai manusia biasa. Mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat?" Nabi SAW kemudian menjawab, dengan jawaban yang dapat memotivasi kita semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Tauban, annasu yuhsyaru ma'a man ahab." Wahai Tauban, manusia nanti akan Allah kumpulkan di surga bersama orang yang ia cintai. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita, bukan mustahil kita satu surga dengan Nabi SAW, asalkan syaratnya kita cinta kepada beliau. Tapi lagi-lagi cinta yang mesti ditunjukkan dengan bagaimana meneladani baginda SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, tanpa ada ikatan nasab di antara kita, tanpa ada maksud dunia di antara kita, hanyalah keimanan yang meringankan langkah kita dari rumah kita. Di saat dingin, mudah-mudahan inilah yang kemudian menjadikan wujud nyata daripada kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ini adalah wujud nyata kecintaan kita, maka ini modal bagi kita untuk bisa tasi surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sadar ataukah tidak, kita rasakan ataukah tidak, maka kita memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Saya menyatakan semalam di Masjid Westall bahwa orang yang berada di bulan Ramadan itu mirip dengan orang yang berada di tepi lautan. Luasnya hamparan pahala yang Allah bentangkan buat manusia begitu banyaknya. Bak kata pepatah, ibarat lautan pahala yang Allah sediakan buat manusia. Tinggal bagaimana kitanya. Ada orang yang membawa secangkir, ngambil dari lautan pahala itu, dapatnya secangkir. Ada orang yang bawa gayung, dapatnya lebih banyak. Tapi kita tentunya tidak puas dengan hanya membawa gayung. Kita ingin membawa sebanyak-banyak pahala di bulan Ramadan. Jadi kembali tinggal tergantung kita. Allah sih sudah menyediakan hamparan pahala bagaikan lautan. Cuma manusia itu berbeda-beda. Ada yang bawa cangkir, ya pulang dapatnya segitu. Keluar dari bulan Ramadan dapatnya hanya segitu. Ada orang yang agak meringan dikit dapat bawa gayung. Tapi tentunya saya yakin jamaah di Lafarton tidak ingin hanya sekedar membawa gayung. Kita ingin mendapatkan pahala yang berjibanyak. Itulah yang menjadi slogan kita bahwa kita ingin Ramadan kali ini lebih spesial, lebih istimewa ketimbang Ramadan yang sebelumnya. Kita menginginkan ada kesan yang mendalam. Ketika Ramadan setiap tahun menyapa diri kita, ada sesuatu yang berkesan di hati kita. Ada sesuatu perubahan signifikan, baik pribadi maupun ketika kita berbicara secara komuniti. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitulah yang namanya waktu. Ketika dia berlalu, tak terasa. Makanya kalau ditanya sama yang udah tinggal di sini, udah berapa lama Pak? Baru 10 tahun, baru 25 tahun. Barunya segitu. Ada juga, kemarin saya baca majalah Dewan Dakwah, pimpinannya sekarang, Saudara Bakri lagi haji tahun keberapa. Dia memberitahu bahwa alhamdulillah, istri saya melahirkan. Pada tanya dia mah, anak yang berapa saat? Yang satu. Masa udah tua anak yang satu? Anak yang satu lusin maksudnya. Jadi Bapak ini Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang kita enggak merasa berkaitan dengan waktu. Yang kita sadari bahwa kita lihat, oh anak-anak kita bertumbuh secara cepat. Sekarang sudah dia berapa? Ternyata sahabat-sahabat kita yang dulu sama-sama kuliah mungkin sudah selesai dan lain sebagainya. Dan hadirnya kota iman itulah yang berada kita pada saat ini. Seolah-olah baru kemarin kita saling SMS dan bertanya, kapan sih mulainya Ramadan? Ternyata kita sekarang sudah mulai bertanya, kira-kira kapan Idul Fitri? Begitulah yang namanya waktu. Saya mengatakan ada 3 ciri dari waktu. Yang pertama, waktu itu akan terasa cepat berlalu. Yang kedua, waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan yang ketiga adalah, waktu itu memberikan peluang dan kesempatan kepada orang yang berada di dalamnya. Karena itu, saya mengatakan sebuah hadis bahwa setiap pagi mentari akan menyapa kita seraya berkata, Yabna Adam, innama ana yaumun jadid wa li amalika syahid faqtanimni fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamati abada. Hei anak cucu Adam, aku adalah hari yang baru dan aku akan menjadi saksi atas amal yang kalian lakukan pada hari ini. Maka rebutlah diriku, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Kamis hari ini tidak sama dengan Kamis minggu yang lalu. Dia tidak akan sama dengan Kamis Minggu yang akan datang. Tugas kita adalah bagaimana menjadikan setiap hari yang Allah berikan kepada kita dengan memenuhinya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala dari satu tahun melebihkan ada satu bulan. Dan dari satu bulan Allah Subhanahu wa taala melebihkan ada 10 hari, 10 malam. Dan dari 10 malam nanti Allah Subhanahu wa taala lebihkan satu malam, dan itu adalah Lailatul Qadar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita menyaksikan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi, maka beliau memiliki suatu kebiasaan, yaitu beliau melakukan uzlah. Beliau berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau masih mencari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan bahwa kana yatahannas, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam tahannus. Ada dua makna menurut para ahli hadis. Yang pertama, yatahannas dari kata-kata al-hins, yaitu dosa. Artinya, melihat kondisi Mekah yang banyak sekali kezaliman, yang banyak sekali kemaksiatan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian mengasingkan diri di Gua Hira. Makna yatahannas yang kedua adalah yata'abbad, yaitu Nabi SAW bermunajat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau menerima wahyu dan menjadi nabi, maka tidak dibolehkan lagi. Seorang muslim tidak ada yang istilahnya mengasingkan diri. Tidak ada yang istilahnya karena pengen merasa lebih nyaman dengan Allah atau tidak sesuai lagi dengan kemajuan, dengan Islam back to the nature, tidak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir alahum. Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar dengan keburukan dan apa yang mereka dapati, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan apa yang mereka hadapi. Tapi tetap Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang namanya manusia jauh di relung hati mereka membutuhkan sesuatu yang menjadikan diri mereka kuat, dan itu adalah pada saat dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian di bulan Ramadan, selain Allah menyediakan limpahan pahala, maka Allah memberikan kesempatan ini. Dan itulah yang disebut dengan i'tikaf. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala menyediakan hal ini agar kemudian dicas kembali keimanan seorang hamba pada saat dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tiada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan nurani. Sekali lagi saya katakan, dan saya menyatakan di tempat ini, sering kita menangisi orang-orang yang miskin secara materi. Tapi sebenarnya kita perlu menangisi diri kita kalau kita miskin secara nurani. Orang yang miskin secara materi bisa kaya kalau dia punya semangat dan idealisme. Kalau dia kaya dengan cita-cita, kalau dia kaya dengan nurani. Tapi orang yang kaya secara materi tapi miskin idealisme, miskin nurani, tidak menutup kemungkinan dan banyak kejadiannya yang kemudian berbalik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Disinilah kemudian pentingnya daripada i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala menyediakan sesuatu yang syar'i, sesuatu yang legal secara syariat agar kemudian kita memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan pada saat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya selalu mengatakan, kalau kita melihat seseorang bertambah dunianya tapi berkurang amal akhiratnya, dia merasa tenang dengan keadaan itu, sampaikan padanya dia tengah tertipu. Bukan di situ letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan adalah pada saat seorang hamba mampu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rasanya plong di hati. Kenikmatan ketika seseorang berbagi kepada orang lain. Saya mengatakan Dr. Aid Al-Khorni, seorang penulis kitab yang bestseller La Tahzan, dalam salah satu bukunya beliau mengatakan bahwa yang namanya pemberian, sebelum bermanfaat kepada orang yang kita beri, dia akan bermanfaat kepada orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah jadikan ketenangan dan kenyamanan di hatinya. Terkadang orang yang kita kasih, Bapak Ibu, enggak sempat tuh dia ngomong terima kasih, tapi dari berlinang air matanya, dari bergetar bibirnya, Allah titipkan kebahagiaan di hati kita. Jadi sebelum kita ngasih, sebelum mungkin bermanfaat, semalam saya cerita bagaimana ada seorang anak yatim, subhanallah, yatim piatu, tapi juara umum se-Kabupaten Bogor. Subhanallah. Saya cerita, ditanya mau ngelanjutin kalian aja masih bingung biayanya. Saya mengatakan mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan layak seperti anak kita. Bagaimana ketika dipanggil ke depan, orang lain biasanya kalau juara pas turun dipeluk sama orang tuanya, bingung dia. Gak ada ibu bapak. Kenapa begitu? Kenapa yang dipilih dia bukan anak kita? Agar kita bersyukur. Di mana mereka-mereka yang mendengar hadis Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hatain, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga bagaikan telunjuk dan jari tengah, kemana orang-orang yang menyambut hal ini? Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala rahmati kembali bahwa kenikmatan dan kepuasan batin, kekayaan nurani merupakan sesuatu yang maha dahsyat. Dialah yang kemudian menjadi pelopor, menjadi kekuatan yang luar biasa bagi seorang manusia. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kata-kata i'tikaf secara bahasa artinya adalah berdiam diri seseorang di suatu tempat. Pokoknya diam di suatu tempat itu namanya i'tikaf secara bahasa. Tapi kemudian secara syariat, yang namanya i'tikaf adalah berdiam diri seseorang di masjid dengan niat beribadah dengan waktu tertentu. Jadi berdiam dirinya di masjid dalam rangka ibadah dan sampai waktu tertentu. Dengan demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita paham bahwa ketika kita memasuki masjid seperti ini, niat kita adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala dan niat kita adalah ibadah, maka itu adalah i'tikaf. Disinilah pentingnya yang namanya definisi. Kenapa Ustaz kok kita pakai bicara definisi? Justru di sini. Kadang ada orang yang menganggap sepele dengan yang namanya definisi. Pengen mengkaji Islam tuh pengennya yang langsung gitu ya. Padahal ujungnya itu adalah dari hal-hal dasar. Banyak orang yang gak mau belajar beginian dengan mengatakan, ah itu kan masalah dasar. Saya bilang iya dasar, tapi dasar laut, dalam. Contoh saja Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beberapa tahun yang lalu saya menawarkan materi ke Fakultas Kedokteran UI untuk dikaji. Mereka mengatakan, Ustaz materinya apa? Saya bilang materinya yang membatalkan puasa. Ah, itu mah udah jadul, Ustaz. Jadul ya, zaman dulu. Orang Indonesia bilang jadul, orang Jakarta. Saya bilang sebentar dulu, ini nanti kita akan kembangkan. Yang membatalkan puasa dalam kajian fikih klasik itu tiga, makan, minum, campur suami istri. Cuma yang saya tawarkan kepada para dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran, apa yang berkaitan dengan kedokteran modern? Contoh, ada sejenis tablet untuk obat sakit jantung yang diletakkan di bawah lidah, di kemang istilahnya. Dia gak ditelan, tapi kemudian memuai. Batal gak puasa? Orang yang sakit asma kemudian menggunakan Ventolin inhaler, batal gak puasanya? Infus, suntik, ambil darah, ataupun cuci darah yang disebut dengan dialisis, batal gak? Oh iya, sebenarnya perlu juga. Nah, saya bilang di sini makanya kadang ada orang yang menyepelekan. Ternyata dari situlah kemudian dibangun berbagai masalah yang kontemporer. Contoh misalnya, istri saya di sini nanti akan ngisi tentang fikih misa, tentang fikih wanita. Kita belajar tentang masalah darah wanita. Ada yang mengatakan mungkin itu sih udah banyak Ustaz yang membahas. Oke, kalau memang udah banyak, sekarang pertanyaannya, bolehkah wanita haid memegang iPhone yang di dalamnya ada program Quran? Ya, boleh nggak? Gimana? Boleh nggak Ustaz? Gimana para ulama di Laperton? Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya hanya ingin kemudian kita open mind, bahwa ternyata banyak masalah yang sekarang ini semakin berkembang, muaranya adalah perkara yang sepele kelihatannya. Definisi. Karena itu nanti kita akan banyak bertanya, Ustaz gimana itikaf dan lain sebagainya. Nah, definisinya dulu nih. Bahwa definisi dari itikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk waktu tertentu. Mau ngapain kita itikaf? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di hari yang ke-20 dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW berceramah, berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi kemudian Allah menjadikan ku lupa. Maka carilah di 10 malam terakhir. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, nikmat dan hikmah daripada i'tikaf adalah kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Di sinilah hikmah. Dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata ada beberapa manfaat ketika seseorang itu i'tikaf. Manfaat yang pertama tadi sudah disinggung, bahwa dengan i'tikaf menjadikan kita lebih konsentrasi untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau di rumah banyak gangguannya, jangankan di rumah, di masjid saja, jangankan pada saat i'tikaf, kita lagi mau tadarusan, sekarang itu banyak yang menggoda. BlackBerry misalnya menggoda. Baru aja kita mau tadarusan, a'udzu billahi, bunyi. Sebenarnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi lagi. Godaan. Belum kalau yang namanya di rumah. Melihat TV, melihat ada banyak wajian. Yang ini belum kita tagih. Keingetan aja. Mah, ini udah banyak belum di bank ini, listrik, macam-macam aja. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan i'tikaf kita bisa lebih konsentrasi. Meminimalisir hal-hal yang mengurangi konsentrasi kita. Kalau di rumah mas, kalau katakan tadi sedang kabogo. Banyak yang menjadikan perhatian kita ini kemudian teralihkan. Melihat ini, melihat itu, belum lagi aduh, ya, baru baca Quran sebentar pegel, nonton TV ya. Rangih gak taunya, lupa baca Quran. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di antara hikmah dan keutamaan i'tikaf, kita bisa lebih konsentrasi tentang Lailatul Qadar. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat kita i'tikaf, kita dilatih untuk sederhana. Ya Allah, kasur yang empuk, kita tinggalin. Makan sekedarnya, apa yang dibawakan oleh orang. Kalau di luar itu kan di rumah, waduh, buka kulkas, jus kok ada setiapin, wow, gitu. Padahal udah ada teh, udah ada es buah, ada jus. Masya Allah. Saya sering bilang, yang namanya mata ini lebih luas dari perut. Mata ini lebih luas dari perut. Kalau mata, maunya semuanya dimasukin. Apalagi kalau udah di Jakarta, pulang kerja, ngeliat es kelapa, beli. Pokoknya es kelapa buat papa ya. Melihat pas mau masuk ke gang ada rujak kampung. Rujak kampung buat papa. Masya Allah semua udah disediain. Ketika makan hormat 3 butir, teh hangat, kenyang. Ternyata perut ini lebih kecil dari mata. Kalau mata sih kepengennya, aduh luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, melatih bagaimana kesederhanaan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di antara hikmah dan keutamaan i'tikaf adalah bagaimana Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan. Kalau misalnya malam akhirnya kita jadi lalai, udahlah mendingan kita di sini lihat orang baca Quran kemudian kita ikut baca Quran. Kalau misalnya kita lagi bisa libur siang itu kan kalau kita jalan-jalan, alhamdulillah kami ke Australia lagi musim dingin. Tahun lalu Ramadannya kami di Eropa musim panas. Musim panas selain lama waktunya, pakaian orang sana kan kalau musim panas kalau kata orang perumahan mah minimalis tipenya. Tipenya tipe minimalis gitu Bang Teddy tahu lah tipunya gimana. Kalau di Indonesia tuh ada RSS. Ya. Sekarang sudah bukan rumah sangat sederhana lagi, jadi udah RS berapa gitu Bang Teddy. Ya. Jadi rumah sangat sederhana, samping sawah, sisi-sisi naseng. Jadi rumah mewah, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, meminimalisir. Meminimalisir daripada kemungkinan dosa kita. Kalau misalnya mata kita kurang bisa kita tahan, mulut kita kurang bisa kita tahan, telinga kita kurang bisa kita tahan, nah ini kita harus kita minimalisir. Cuma Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ada juga yang disebut dengan rintangan-rintangan sangat iktikaf. Jadi ternyata tidak termudah kita membalikkan telapak tangan. Apa di antara rintangannya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, adalah pada saat kita iktikaf, biasanya rintangannya adalah ngobrol. Wah lama nih gak ketemu sama udah ini. Sama udah ini, sama mas ini, sama abang pulang. Pas ketemu tuh, wah ngobrol. Padahal dari definisi tadi bahwa yang namanya iktikaf itu niatnya ibadah. Ngobrol. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, peranjaunya adalah bukan cuma sekedar ngobrol, ngomongin orang. Gitu. Mas tahu gak? Yang itu dulu, gitu. Kalau udah begitu tuh, Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, disitulah yang menjadi ranjau-ranjau. Hal yang akan perlu kita perhatikan pada saat i'tikaf. Atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ranjau yang berikutnya adalah bagaimana seseorang sulit untuk mengawal dirinya. Artinya apa? Ngantuk. Terkadang dibuat ngantuk Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Dibuat ngantuk, susah sekali. Di sampingnya ada orang baca Quran, berat benar di mata. Saya semalam mengatakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, begitulah yang namanya Lailatul Qadar. Pahalanya besar, tantangannya juga besar. Jadi mata ini ya Allah berat banget. Dipakein jepitan, juga tetap gak bisa pokoknya. Ngantuk luar biasa. Kata orang, kalau habis makan kangkung jadi ngantuk. Ini mah gak makan kangkung, gak berat. Ngantuk pokoknya. Memang tantangannya besar. Tantangannya besar. Ini saya ceramah habis buka puasa juga berat. Karena orang salah menggunakan peribahasa. Dulu di Indonesia yang digunakan peribahasanya, jadi gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Salah digunakan. Tidak tahu saya belajar bahasa Indonesia di mana. Jadi mestinya jadi ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Orang yang berilmu makin tawaduk. Ini makin berisi perutnya, makin merunduk. Repot emang ceramah begini kondisinya. Makanya kita banyak selingilah gitu ya. Karena kalau enggak, waduh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itulah di antara tantangan dan juga ranjau-ranjau dalam seseorang iktikaf. Bolehkah wanita iktikaf? Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Sofia binti Huyai yang merupakan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan orang Madinah, ayahnya bernama Huyai bin Akhtab. Beliau dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ayahnya dan orang-orang Yahudi lain mereka berkhianat dalam perang Khandaq, perang Farid. Jadi mereka berkhianat, maka kemudian oleh Nabi SAW diusir. Saat itulah Sofia kemudian tertawan dan kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Sofia binti Huyai bin Akhtab bercerita bahwa beliau melakukan i'tikaf bersama Nabi SAW dan juga istri-istri Nabi SAW yang lainnya. Dengan itu para ulama mengatakan bahwa seorang wanita boleh beriktikaf dengan dua syarat. Yang pertama adalah diizinkan oleh suami, yang kedua adalah aman dari fitnah. Apa yang dimaksud aman dari fitnah? Akan terjaga bagaimana kehormatannya, terjaga auratnya. Kalau tidur mungkin pada saat mungkin kemungkinan tersingkap pakaiannya, maka kemudian tidak terlihat daripada peserta ataupun orang yang i'tikaf dari kalangan pria. Inilah dua syaratnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa yang dilakukan oleh orang yang i'tikaf? Yang pertama kali adalah pada saat dia ke masjid, dia berniat untuk i'tikaf. Yang kedua, pada saat orang i'tikaf, dia memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dari mulai dia baca Quran. Subhanallah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada dua cara manusia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah kita yang berkomunikasi dengan Allah, dan itu adalah dengan salat. Dan cara yang kedua adalah Allah berkomunikasi dengan kita, dan itu adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Jadi pada saat kita membaca Al-Qur'an, sebenarnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang ada masalah, ini coba kita buktikan. Kita buka saja secara acak dari Al-Qur'an, kita baca di situ. Allah akan memberikan jawaban dari keluh kesah kita. Karena inilah cara Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan hambanya. Cuma sayangnya, tidak sedikit di antara kita yang tidak mengerti bagaimana nilai Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an di tangan kita, mohon maaf, bagaikan mutiara yang diberikan ke keledai. Keledai enggak ngerti betapa berharganya mutiara. Dianggap mutiara itu sama dengan bebatuan biasa. Dianggap Al-Qur'an itu sama kayak bebatuan biasa. Padahal Al-Qur'an merupakan way of life bagi kita. Disitulah pedoman hidup kita. Kita yang terkadang tidak tahu artinya, pada saat dibacakan ayat Al-Qur'an, bisa ikut hanyut dengan bacaan yang disampaikan oleh imam tersebut. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, terkadang kita tidak tahu apa artinya, tapi kita bisa larut dengan apa yang kita baca. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah dahsyatnya Al-Qur'an. Itulah dahsyatnya daripada kemujizatan Al-Qur'an. Saya masih ingat diceritakan, kalau di sini itu ada masjid di daerah Lakemba, yang mengorganisnya LMA, Lebanese Muslim Association, masjid besar. Beliau cerita bahwa suatu saat, biasa sebelum sholat tarawih dan sholat isya, masjid itu karena yang pimpin adalah Syekh Taj, beliau berasal dari Mesir. Jadi biasanya sebelum sholat isya itu ada korik, kayak di Mesir itu kan baca dengan suara yang berdaya. Suatu hari ada orang Libanis jalan menuju ke masjid dengan orang Indonesia. Kemudian orang Libanis ini nanya ke orang Indonesia, kira-kira siapa yang baca Quran? Didengerin, wah ini paling Syekh dari Mesir. Ternyata Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika mereka nyampe, ternyata Muhammad Zeta yang baca. Subhanallah. Terkadang ada orang yang mohon maaf, mungkin arti kata demi kata tidak tahu. Tapi bagaimana kemujizatan Al-Qur'an ternyata menjadikan orang mampu membaca dengan fasih, mampu membaca dengan baik, bahkan menghanyutkan orang yang mendengarkan. Kembali bahwa pada saat seseorang i'tikaf, selain tadi masuk dengan niat i'tikaf, yang kedua dia memperbanyak ibadah sunnah. Baik sholat, membaca Al-Quran, ataupun zikir, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di antara yang bisa dilakukan orang yang i'tikaf adalah menolong sesama kawannya yang i'tikaf. Contohnya apa? Semalam subhanallah, saya memimpin qiyamul lail di Masjid Westall, itu kan kedengeran. Ketika kita qiyam, subhanallah, saya sempat terdengar ada satu orang yang dia tidak ikut qiyamul lail dengan kita. Tapi apa yang dilakukannya, insya Allah sama, asalkan niatnya itu sama dengan kita. Ngapain dia? Menghangatkan dan menyiapkan sahur kita. Subhanallah, saya bilang. Kan kedengeran tuh orang ngangetin di microwave gitu kan. Subhanallah. Jadi pada saat kita i'tikaf, selain kita ibadah buat kita, bisa juga kita ibadah sosial. Jadi ada yang minum, apalagi nih yang belum. Oh ya Allah, tehnya belum dikeluarin. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa hal yang ketiga yang bisa dilakukan oleh orang yang itikaf adalah membantu kawannya, membantu orang yang itikaf lain. Jangan sampai kita lengkap pakai sarung kaki, pakai sleeping bag, pakai kupluk, pakai sarung tangan, di samping kita menggigil. Tidak begitu orang yang itikaf. Kita berbagi hadirin kota lima rahimahumullah. Disinilah kita kemudian diajarkan bahwa ternyata ada ibadah-ibadah yang kemudian direct kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada ibadah-ibadah sosial. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Sedikit kemudian saya tambahkan tentang Lailatul Qadar. Kata-kata qadar semalam saya jelaskan ada tiga makna. Yang pertama, qadar maknanya secara bahasa adalah ketentuan, ketetapan. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan tentang garis hidup manusia. Artinya pada Lailatul Qadar, ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merubah atau Allah akan memperbaiki garis hidup seseorang. Yang kedua, kata-kata qadar secara bahasa adalah mulia. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullah haqqo qadrihi." Dan tidaklah mereka memuliakan Allah dengan semulia-mulianya keagungan. Artinya apa? Kok disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Karena pada malam itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya yang menghidupkan malam itu untuk beribadah. Makna qadar yang ketiga secara bahasa adalah sempit. Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada sebagian hamba-Nya dan Allah menjadikan sempit kepada hamba yang lainnya. Mengapa Lailatul Qadar disebut dengan malam sempit? Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa pada malam Lailatul Qadar malaikat berduyun-duyun datang ke dunia. Sampai seolah-olah sempit, Imam Qurtubi mengatakan, sampai seolah-olah sempit berhimpit-himpitan dan malaikat berbondong-bondong mencatatkan apa yang diminta dan didoakan oleh seorang hamba. Karena itulah hadirin khotbah iman rahimahumullah, selain Lailatul Qadar ini lebih baik dari 83 tahun atau 1000 bulan, maka pada saat itu malaikat berduyun-duyun. Makanya di antara ciri daripada malam Lailatul Qadar, para ahli hadis mengatakan dari hadis-hadis yang banyak tentang ciri-ciri pada malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan cerah, tidak banyak angin dan lain sebagainya. Tapi Imam Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan hadis-hadis tersebut, beliau mengatakan ciri yang paling utama adalah bagaimana keheningan dan kekhusyuan malam itu. Karena kenapa? Karena ciri-ciri fisik tentang alam itu mungkin berbeda satu negara dengan negara yang lain. Bisa jadi suatu negara yang sedang hujan saat itu hujan, tapi kekhusyuan tidak dapat dinafikan karena malaikat turun berduyun-duyun pada malam itu. Subhanallah, hadirin kota iman rahimakumullah. Dua tahun lalu, ketika tahun 2010, malam 27, saya tidak menyatakan memang harus itu, tapi jadwal saya diundang ke KBRI di Canberra. Kita berangkat sebelum asar, angin. Kita berangkat naik mobilnya Pak Ali, BMW yang RX5 yang baru. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, wah, suasana anginnya kencang sampai di KJRI itu. Kami hanya diizinkan waktu itu hanya sampai ceramah berbuka dan setelah harus pulang karena saya akan memimpin muhasabah di Tembi. Pulang kita masih bercanda, ngobrolin tadi makanannya. Kita mampir ke pom bensin untuk sebagian beli kopi, saya minum 4 coklat. Ketika kita lagi ngobrol, lagi minum, saya bilang, Pak, waktu itu kita berempat. Saya kidakwah, kemudian juga Pak Ali. Saya bilang, coba deh kita lihat, perhatikan. Segitu yang tadi sore kita berangkat, angin luar biasa. Coba kita lihat. Subhanallah, hening! Hening, senyap, coba kita buka. Dibuka, biasanya suara angin. Ini enggak hening, luar biasa. Subhanallah, kita yang tadinya lagi bercanda, nangis, istighfar, ya Allah. Hari ada ini Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tanpa bermaksud untuk memastikan tanggal berapanya, Cuma ini saya sampaikan Allah bahwa di antara tanda yang paling utama dari Lailatul Qadar adalah hening dan kekhusyuan malam itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama sudah membahas kalau ternyata terjadi perbedaan. Ini enggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja misalnya. Awal Ramadan kan beda. Lalu malam ganjilnya ngikut siapa nih? Masa Lailatul Qadar lewat dua kali ke Indonesia? Lailatul Qadar ini ikut Muhammadiyah apa Departemen Agama? Kami juga bingung di sini karena di Sydney itu mulai puasanya Jumat. Saya kemarin itu nganggapnya malam ganjil, ternyata belum mulai itikaf di sini. Jadi para ulama mengatakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan, disitulah kembali kepada hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Jadi dengan demikian kita mesti mencari di 10 malam terakhir tanpa membedakan ini ganjil apa genap. Kembali kepada hikmah mengapa baginda Rasulullah dijadikan terlupa tentang kapan dari Lailatul Qadar itu. Jadi dengan demikian kita ambil hikmahnya bahwa setiap malam nih, kalau kata orang Jakarta, mesti kita pantengin kapan di Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa yang bisa kita lakukan pada saat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar begadang. Bahkan kita sempat tertidur sekalipun tidak mengapa. Yang penting ada bagian dari malam itu yang kita hidupkan, baik dengan membaca Al-Quran, sholat, atau Nabi mengajarkan kalau kalian berada di malam Lailatul Qadar, maka seperti yang tadi kita doa, yaitu kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, kalau engkau berjumpa dengan Lailatul Qadar, fas'alullaha al-jannah, mintalah surga. Makanya sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana malaikat berduyun-duyun dan mereka akan mencatat permohonan kita, maka kita bisa kemudian menyiapkan doa terbaik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Doa buat diri kita. Doa buat pasangan hidup kita. Doa buat anak kita, doa buat ibu dan bapak kita. Terakhir Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada suatu hal yang menarik. Diriwayatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syaddal mizan, diikat daripada hadirin khotbah iman rahimakumullah kain atau sarungnya. Artinya Nabi sudah menjauhi istrinya, konsentrasi ibadah. Wa ayqadha ahlah, dan Nabi membangunkan keluarganya. Wa ahya lailah, dan Nabi menghidupkan malam itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang menarik adalah bahwa peningkatan kualitas ibadah di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi contohkan kepada kita, juga ngajak kepada keluarga. Bukan hanya sekedar kita, bukan hanya sekedar suami atau istri, tapi kita ajak. Mengapa demikian? Nah, ini nanti kajiannya akan kita lanjutkan dalam khutbah Jumat besok di Kanjari, tapi ini sedikit saja bocorannya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada satu ayat. Kalau saya dengan istri mentadaburinya, merinding bulu kami. Dan kita langsung berharap dan berdoa. Biasanya kalau saya diminta khutbah nikah, saya tanya kepada qori yang akan membaca Al-Qur'an. Saya bilang, mau baca surat apa, Mas? Biasanya surat yang sudah terkenal dan lazim, surat Ar-Rum ayat 21. Saya bilang, minta ditambahkan saja satu ayat. Nomor ayatnya sama, nama suratnya beda. Yaitu surat At-Tur ayat 21. Coba nih bapak-bapak, coba tadaburi dengan istri. Oh subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman, diikuti oleh ahli keluarganya yang juga beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Saya baca dalam tafsirnya, para ahli tafsir mengatakan tidak ada seorang pun yang meragui nikmatnya surga. Tidak ada orang yang sangsi akan kelezatan surga. Tapi nikmatnya surga dilengkapi oleh Allah dengan dikumpulkannya orang yang beriman dengan keluarganya. Nikmat luar biasa. Kita menikmati surga dengan keluarga kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi ketika Nabi membangunkan keluarganya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, agar menjadikan contoh kepada kita, kita pengen satu surga dengan keluarga kita. Enggak usah jauh. Mohon maaf. Maha suci Allah dari permisalan yang rendah ini. Enggak usah jauh. Satu bulan ini anak saya masuk pesantren. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau kita lagi makan, ya kadang ada makan enak, kadang suka kebayang, ya Allah, ya anak di pesantren makan apa? Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala hati, cuma sekedar gambaran singkat bahwa enggak kumpul tuh. Aduh. Apa jadinya ketika nanti di surga? Mah. Putri kita kemana? Oh, ya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Abang saya lebih dulu nyekolahkan anak di pesantren. Dia tinggalnya di Depok, yeah. Tapi kerjanya di Telkom Jakarta Pusat. Jadi kalau pas lagi siang, Gus, lo tinggal ada jadwal drama? Gak ada bang. Kan di sekitar Cempaka Putih itu banyak restoran bebek tuh, ada bebek Polkor, bebek Kalio. Makan bebek yuk, ayo. Pas anaknya masuk pesantren, saya bilang, bang, makan siang gimana? Gue gak ada, Gus, kebayang anak bumet deh. Coba kita lihat ya. Jadi ketika berpisah dari orang yang kita kasih itu, ya Allah. Kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kenapa di situ disisipkan wa ay qadha ahla dan Nabi membangunkan keluarganya, biar jadi suatu pelajaran kepada kita, kita pengen masuk surga bukan sendirian. Kalau bisa apa keluarga. Subhanallah, ketika kita menikmati surga dan neraka, hari terakhir kalau enggak salah kajian kita tentang surga dan neraka dalam Quran dan Sunnah. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-jannatu wa al-'ain. Bagaimana kita akan melihat surga di hadapan mata? Ya. Itu kalau kita menikmatinya dengan keluarga, ya Allah. Ya. Kita dengan istri, ya, dilayani oleh para bidadari. Nah ini nanti pertanyaan ibu nanti, ya. Lalu gimana kita, ya? Ada istri kok, dilayani sama bidadari, gitu. Ya. Atau bapak-bapak ada juga, ya Ustaz, kalau bertemu lagi mau diri, balik modal, gitu. Bidang dari jatahnya kemana, kan, gitu. Itu nanti, nanti apa, gitu ya, nanti tanya teman-teman Alislah lah, itu. Jadi dari kan bapak-bapaknya juga protes, gitu, dari ibu itu kita pada bidang darah, kan, gitu. Itu. Nanti, itu kajiannya belum. Saya nggak akan jawab. Bocorannya juga nggak, itu nanti ya, Ustaz, tidak tahu ada cuma intinya kembali adalah bahwa menarik ketika hadis itu saya tadaburi. Kenapa kok ada kata-kata dan Nabi membangunkan keluarganya? Ternyata jawabannya dalam surat At-Tur ayat 21. Biar kita satu surga dengan bagi dengan keluarga kita. Nikmat kalau kita menikmati surga itu dengan keluarga kita. Anak yang kita lihat lucu. Masya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Orang Arab itu punya istilah al-labibu bil isyarati yafham. Al-labib itu adalah ulul albab, orang yang cerdas bil isyarati, dengan isyarat saja yafham, dia paham. Enggak mesti saya dikasih kertas kecil dari Kang Jamal, Ustaz 5 menit lagi, enggak usah. Ya, saya juga sudah paham, kayaknya udah kelamaan. Kalau bapak-bapak enggak kerasa, saya juga udah pegel, di akhirnya semalam udah dingin ya. Jadi saya kira saya cukupkan demikian. Ya, mohon maaf dan terima kasih atas silaturahimnya Kang Teddy, para jamaah Sulit Air di Laverton. Ya, mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini, tidak ada ikatan nasab di antara kita, tidak ada maksud dunia di antara kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menghibur kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditambahkan? Mana? Dan selamat hari Ustaz. Atas persen yang sangat mendalam dan menyentuh kita semua. Mungkin tidak ada tanggung jawab ya, sangat jelas.